Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa an wala wa ba'd. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi sebelumnya kita telah baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizallahu taala, menjelaskan ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Humaidi rahimallahu taala, bahwasanya segala sesuatu yang menimpa seorang tidak akan mungkin terhindar daripadanya, dan segala sesuatu yang luput tidak mungkin seorang untuk mendapatkannya atau tidak mungkin untuk menimpanya, dan semuanya itu berdasarkan dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan ataupun kejelekan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita baca ya, nukilan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 19, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Qala hafizallahu taala, selanjutnya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari mengatakan, fal abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, la yadri mal khairu alladhi sayudrikuhu wa yalhaquhu. Dia tidak mengetahui kebaikan apa yang akan dapat dia capai atau kebaikan apa yang akan menyertai dirinya. Kenapa? Li'anna nadrata wa ru'yata fihima usur. Karena penglihatan dan demikian pandangan manusia adalah terbatas. Sangat terbatas sekali. Tidak bisa mencapai segala sesuatu. Fama yusibuhu dhahiru durrun wa batinuhu rahmatun law ta'ammal. Oleh karena itu ya, sesuatu yang menimpa dirinya yang mungkin secara zahir adalah suatu madarat, secara zahir adalah musibah, tidak dia sukai, tidak dia inginkan. Wa batinuhu, dan bisa jadi batinnya adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmah. Lau ta'ammal, kalau sekiranya dia mau memperhatikan. Sebagaimana tadi kisah yang dialami oleh salah seorang komandan pasukan dari Bani Umayyah, ketika dia mendapatkan musibah jatuh dari atap rumah menyebabkan kedua kakinya patah, yang sepintas zahirnya adalah musibah, akan tapi Allah kehendaki kebaikan yang banyak padanya. Dengan sebab itu Allah menyelamatkan dia untuk berperan serta dalam memerangi pasukan Husain ibn Ali bin Abi Thalib yang datang dari Madinah. Dia diselamatkan dari ikut berperan serta dalam menumpahkan darah putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hamidallahu taala, selanjutnya di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahim menukil ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib pada bagian muqaddimah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam muqaddimah kitab Al-Wabil As-Sayyib menyebutkan bahwa seorang annal abdal mu'mina yataqallabu fi thalathati atbaq. Seorang hamba yang beriman dia akan ada pada salah satu dari tiga keadaan. Yataqallab baina halin ila ukhra, akan berpindah dari satu keadaan pada kepada keadaan yang lainnya. Yang pertama disebutkan oleh beliau tabaqud dunub, seorang hamba yang beriman, ada kalanya dia ada pada posisi atau keadaan dia melakukan perbuatan dosa. Karena namanya manusia, enggak ada seorang pun yang maksum, terjaga dari salah dan dosa kecuali para nabi dan rasul. Mesti dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Mesti dia keliru. Walabut, sebagai ditunjukkan dalam banyak hadis, qulu bani adam khata'un wa khul khata'ina tawabun. Dan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an muttafaqun alaih, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani adam, innakum tukhti'una al-laila wan nahar wa ana aghfiru dzunuba fastaghfiruni aghfir lakum, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berbuat salah, berbuat dosa, bermaksiat siang dan malam, dan aku zat yang mengampuni dosa, maka mohonlah ampunan dariku. Aghfir lakum, maka aku akan berikan ampunan kepadamu. Syahid yang saya maksudkan di sini, bahwa seorang mukmin hatta atau mahma, sekalipun dia berupaya untuk bertakwa kepada Allah haqqatu fatih, maka akan tergelincir dalam kesalahan. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, watabaqul ibtila, keadaan di mana seorang hamba, seorang mukmin mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ditimpa musibah, apakah pada dirinya atau keluarganya atau hartanya atau ujian dan cobaan pada hal yang lainnya yang berkaitan dengan dirinya. Enggak ada seorang pun yang yaslam dari yang namanya musibah. Dan demi sebagainya juga enggak mungkin seorang senantiasa mendapatkan musibah terus tidak pernah mendapatkan nikmat. Ini juga enggak ada. Yang ketiga, watabakun ni'ami, kondisi di mana seorang mukmin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. At-taufiq lil iman wal hidayah lil Islam. Dia mendapatkan taufik dari Allah untuk beriman, diberi petunjuk untuk berislam. Nikmat. Nikmat as-sihhah, nikmat dzurriyah as-shalihah, nikmatul ilm, wa rakhaul 'aish, wasi'atus sadr, kelapangan hidup, nyamannya, tentramnya hati. Indah semua nikmat. Ya taqalla baina thalathati asya', ya, seorang mukmin berpindah di satu keadaan di antara tiga keadaan tersebut. Terkadang dia terjatuh dalam maksiat, dosa, terkadang dia mendapatkan ujian, terkadang dia mendapatkan nikmat. Faqala, ya, fatabaqu al-awwal, pada keadaan dan kondisi yang pertama di mana seorang mukmin tergelincir kakinya, terjatuh, tergoda oleh syaitan sehingga dia berbuat maksiat, melakukan dosa, yajibu alaihi fihi al-istighfar. Di sana ada kewajiban yang harus dia lakukan. Di sana terdapat ibadah yang mesti dia amalkan, yaitu apa? Al-istighfar wa taubah. Ketika dia terjatuh dalam maksiat, ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya dia segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah, yang merupakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni dosanya kalau dia bertaubat. Wa taubaku tsani, dan pada kondisi dan keadaan yang kedua di mana seorang mukmin mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah walabut, dan sekali lagi enggak ada seorang pun yang aman dan selamat dari yang namanya ujian, karena Allah telah mengatakan wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai cobaan. dengan nikmat, dengan yang lainnya, ya, semua cobaan. Pada kondisi yang kedua tersebut, yajibu alaihi fihi as-sabr. Pada kondisi kedua di mana dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian apa saja? Fi nafsihi wa ahlihi wa malihi. Ketika datang musibah menimpa dia, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Itu kewajiban dia dan bukan hak Allah Subhanahu wa taala kepada dia untuk dia beribadah kepada Allah dengan kesabaran. Wa tabaqu salis, dan kondisi dan keadaan yang ketiga di mana seorang mukmin tidak akan mungkin lepas daripada, yaitu dia mendapatkan nikmat dari Allah, yajibu alaihi fihi asyukru. Maka di sana ibadah yang wajib dia tunaikan kepada Allah itu apa? Asyukur. Syukur ala ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah yang telah mendatangkan kenikmatan kepada dia. Nikmat apa saja? Nikmatul hidayah saya katakan, wa nikmatut taufik, si'atus sadr, wa raha'ul ais, dan yang lainnya. Kelapangan, ketentraman hati, kelapangan hidup, rezeki, dzurriyah salihah dan yang lain. Wajib bagi dia untuk mewujudkan ibadah kepada, yaitu syukur. Tsumma qala, kemudian kata Ibnul Qayyim setelah menyebutkan tiga kondisi di mana seorang mukmin yataqallabu baina hadzal asya, berpindah dari keadaan-keadaan yang lain tersebut, kata beliau, fanas Allah jalla wa ala. Maka kita berdoa kepada Allah jalla wa ala, an yaj'alana mimman idza adnaba istaghfara wa idza un'ima alaihi syakara wa idza btuliya sabara. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk di antara hamba-Nya yang apabila dia terjatuh berbuat dosa kemudian dia segera beristighfar bertaubat. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-Nya yang apabila diberi nikmat kemudian diberi taufik untuk bisa bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, dan semoga Allah menjadikan kita, kata Ibnu Qayyim, termasuk di antara hamba-Nya yang apabila mendapatkan ujian, cobaan apa saja wujudnya, diberi taufik pula untuk bisa bersabar. Jadi semuanya adalah ada kebaikannya, dan ini mengingatkan kita semuanya kepada hadis Shihab Ibnu Sinan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya, ya. Ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan dan mengherankan segala keadaan yang dilalui dalam kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua keadaan seorang mukmin akan selalu membawa kebaikan untuknya. Apa saja keadaannya? Wa idza ubtuliya sabara. Apabila in asabathu sarra syakar, kalau saja dia mendapatkan sarra, itu kelapangan, kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau saja dia timpa dengan suatu madarat, musibah, sabar, fakana khairan lahu. Nikmat menjadikan dia beribadah kepada dengan syukur, musibah pun juga menjadikan dia beribadah kepada, yaitu dengan apa? Sabar. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan yang demikian enggak akan pernah didapatkan dan dijumpai kecuali pada orang yang dalam kalbunya terhadap al-iman. Iman yang ada dalam kalbu seorang mukmin yang akan menjadikan segala suasana, segala keadaan yang dia lalui dalam tahapan kehidupan dia selalu membawa kebaikan. Nikmat menjadikan dia bersyukur, kebaikan dan kebaikan, ujian pun menjadikan dia beribadah kepada itu bersabar, dan dia mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa laisa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian tidak akan pernah dirasakan kecuali oleh orang yang beriman. Adun kafir buru-buru dari ujian dapat nikmat aja dia kadang masih keluh kesah, ya. Apalagi dapat ujian terus gerundel gersula, ya. Tahu gerundel enggak gersula? Tanya yang sejak dari Jawa, ya. Tsumma takallama rahimallahu taala an sabri wa arkanihi. Wa qala kalimatan 'azimatan tuktabu bima il 'ainain. Kemudian setelah beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan tiga keadaan yang seorang mukmin akan selalu ada pada salah satunya, berpindah dari keadaan-keadaan yang lain, dan setelah beliau berdoa untuk diberi taufik kepada Allah pada setiap keadaan tersebut sehingga membawa kebaikan, beliau berbicara menjelaskan tentang kesabaran dan rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam sabar. Dan beliau mengatakan, mengucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, yang sepatutnya untuk ditulis dengan air mata, gitu ya. Ini ungkapan, gak mungkin ditulis dengan tinta emas kalau dalam bahasa kita. Tapi ungkapan orang Arab ya, tuktab bima il ainain, yang sepatutnya untuk dicatat dengan air mata. Wa ana adkur makna kalam makna kalami laisa nassahu wa huwa laisa bibaid, dan di sini saya akan menjelaskan menyebutkan secara makna walaupun enggak asah, insyaallah enggak akan jauh dari nasnya katanya. Qala rahimallahu taala, berkata Imam Ibnu Qayyim setelah beliau menjelaskan tentang masalah sabar dan rukunnya, yaitu apa? Habsul lisan anit tasakhut. Rukun yang harus terpenuhi dalam sabar, menahan lisan dari berkeluh kesah. Wal jawarih anil latmi wasyakil juyub wasikaya. Menahan anggota badan dari memukul, dari merobek, ya, yang semisalnya, ya. Dan menahan hati anil jaza, kalau kesah, ya, menggerutu. Qala, setelah beliau menjelaskan rukun yang harus terpenuhi dalam sabar, bukan hanya sabar lisannya, sabar. Tapi sabar adalah hatinya juga sabar, lisannya juga sabar, anggota badannya juga sabar. Beliau katakan, menjelaskan tentang masalah kesabaran, innallaha layabtali 'abdahul mu'min. Sungguh Allah benar-benar akan mendatangkan ujian kepada hambanya yang beriman. Enggak ada seorang pun yang lepas dari ujian. Selalu mendapatkan nikmat, enggak pernah mendapatkan, enggak ada. Itu hanya ada di jannah. Selagi di dunia ya, indah darul ibtila, mesti seorang akan menghadapi. Tadi saya katakan apa? Saya sebutnya apa? Wa yablu wa nablukum bil khairi was syarri fitnah, kata. Dan kami benar-benar akan mendatangkan ujian kepada kalian dengan kebaikan ataupun dengan kejelekan, kenikmatan ataupun musibah, ya. Fitnah sebagai cobaan bagi kalian. Sehingga Allah tahu siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang yakdzib. Kata beliau, kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim, sungguh Allah akan mendatangkan ujian dan cobaan kepada hamba yang beriman. La liyuhlikahu walakin liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Bukan untuk Allah membinasakan hambanya yang beriman dengan ujian dan cobaan tersebut. Bukan untuk menyengsarakan dia. Bukan untuk menjadikan dia rekoso. Akan tetapi Allah mendatangkan ujian tersebut untuk Allah menguji sejauh mana kesabaran dia dan sejauh mana dia mewujudkan ubudiyah, peribadatan kepada Allah. Kalau rajin puasa Senin Kamis, rajin menjaga sholat, ya, 5 waktu surat nafilah dalam keadaan dia munaam, semuanya serba ada, mungkin banyak yang bisa, tapi tetap beribadah kepada Allah walaupun didera dan diterpa dengan musibah, mungkin jarang yang bisa melakukannya. Enggak semua orang sanggup, kan? Dan di sini kata, fa inna lillahi 'abdihi 'ubudiyatan fis sarra kama an kama lahu 'ibadatun fiz zarra. Yang demikian dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak terhadap segenap hambanya untuk diibadai, untuk disembah, tatkala dalam keadaan lapang, tatkala dalam keadaan senang, sebagaimana Allah punya hak untuk disembah, diibadai oleh hambanya dalam keadaan dara, dalam keadaan mendapatkan musibah mereka. Walahu ibadatun fima yuhibbuhul mar'u, walahu ibadatun fima yakrah. Dan Allah punya hak untuk diibadai pada perkara yang seorang menyenangi dan menyukainya. Sebagai Allah punya hak untuk diibadai dan disembah pada perkara yang tidak disukai dan dibenci oleh hambanya. Wal ghalibun nasi tu'til ubudiyata fi ma tuhib. Dan mayoritas orang, keumuman orang, dia memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang dia senangi. Ketika suka, ketika senang, ketika lapang, ketika dapat nikmat, dia memberikan ubudiyah. Keumuman orang seperti ini, lumrahnya demikian, banyaknya demikian. Wa sya'nu kullu sya'ni. Akan tapi yang paling terpenting di sini adalah i'ta'ul ubudiyati fil makarih. Yang terpenting adalah tetap istiqomah memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam hal-hal yang tidak disukai. Fahunalika tatafawatu rutabun nas. Dan di sana akan nampak perbedaan derajat keimanan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Akan terbukti siapa yang betul-betul mewujudkan ubudiyah kepada Allah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah fi sarra'i wa dharra', dan siapa yang tumbang gugur berjatuhan. Kenapa? Dengan ujian. Wa bihasabi dzalika manaziluhum innallahi tabaraka wa ta'ala, kata Ibnu Qayyim. Dan sejauh mana seorang mengaplikasikan, mewujudkan ubudiyah kepada Allah dalam segala keadaan, sejauh itu pula kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna seorang mewujudkan ubudiyah kepada Allah fi sarra wa dharra, fi ma yuhib wa fi ma yakrah, maka semakin tinggi pula kedudukan dia di indallah azza wajalla minal muqarrabin. Dan semakin berkurang seorang dalam mewujudkan ubudiyah sejalan dengan apa yang dia alami dalam hidupnya, maka sejauh itu pula akan berkurang kedudukan dia. Semakin dekat dengan Allah dengan berbagai macam amal ta'al ibadah, Allah semakin dekat dengan dia. Semakin tinggi kedudukan dia sejauh. Dan semakin kurang seorang mendekat kepada Allah, semakin kurang mewujudkan ubudiyah kepada Allah, maka semakin jauh pula dan semakin rendah pula kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu. Bihasabi dzalika kanat manaziluhum innallahi tabaraka. Sesuai dengan peribadatan yang diwujudkan oleh seorang hamba kepada Allah, maka seiring dengan itu pula, sesuai dengan itu pula kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang memberikan komentar dan penjelasan terhadap ucapan Ibnu Qayyim yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas tadi ya. Silahkan ditulis di bukunya masing-masing ya, dengan tulisan yang terbaik untuk diingat nasihat yang luar biasa tersebut. Qala Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari wa fa inda ta'ammuli, ketika diperhatikan dan dicermati dengan jeli, tara sidqa hadzal kalam, engkau akan buktikan benarnya atau kebenaran apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimallahu taala. Man minan nasi la yuhibbu as-sa'ata fil rizqi wal afiyah fil jismi war raha. Siapa di antara manusia yang enggak senang kelapangan rizki? Siapa di antara manusia yang enggak senang untuk selalu sehat pada badannya? Siapa yang enggak senang di antara manusia untuk nyaman dan tenteram hidupnya? Semua senang kan gitu. Semua berharap dilapangkan rizkinya, diberi kesehatan pada badannya, mendapatkan kehidupan yang tentram dan nyaman. Kullun nasi yuridu hadza. Setiap orang menginginkan yang demikian. Bal inna ba'dhan nasi yadhunnu annahu labud an yakuna mu'afa. Bahkan sebagian orang bukan hanya sekedar berharap, bahkan dia meyakini bahwa dia harus selalu sehat, enggak boleh sakit. Wa yadun annahu labud an yakuna sahihan qawiman. Sebagian meyakini dia harus sehat, kuat. Hadza laisa syartan, akan tapi yang demikian bukan syarat, artinya enggak selama yang kita inginkan itu yang Allah takdirkan untuk kita. Belum tentu segala sesuatu yang kita harapkan itu yang Allah berikan kepada kita. Terkadang beda antara harapan dengan kenyataan. Tapi sekali lagi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Maha mengetahui sementara engkau enggak tahu. Dan bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu sementara Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ni'amullahi subhanahu ala ibadihi katsira. Kalau seandainya datang musibah, kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, maka jangan yang dilihat musibah terus ya. Jangan dilihat itu saja. Tapi berapa banyak katanya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya? Banyak sekali. Enggak terhitung. Walakin aktsarahum kama qala ta'ala, kan kebanyakan di antara hamba-hamba sebagai Allah firmankan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali di antara hamba-Ku yang dapat bersyukur kepada Allah. Qala Salamah Ibnu Dinar Al-A'raj Al-Imam Al-Thiqah Al-Hafidz, berkata Al-Imam Salamah Ibnu Dinar Al-A'raj ya, dinukil oleh Syekh Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam dari kitab Tahdhibul Kamal, kata Salamah bin Dinar, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Nikmat apa saja yang Allah datangkan kepadamu, yang kamu rasakan, fil mali wal jismi wal jasadi wal ahli wal iyali, nikmat apa saja yang kamu rasakan, yang kamu dapati, ternyata nikmat itu tidak menjadi sebab engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah. Maka nikmat itu pada akhirnya musibah bagi kamu. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawab. Akan dimintai pertanggungjawab. Apakah nikmatul ilmin atau nikmatul mal atau nikmat sihah? Itu semua akan Allah tanyakan. Sebagaimana dalam hadis Abi Dzar, diriwayatkan Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'ul Ilmi wal Amal, la yazulu qadama 'abdin mu'minin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga Allah tanyakan kepadanya empat perkara. Tentang umurnya digunakan untuk apa, tentang sehatnya pakai apa, tentang ilmunya seberapa dia amalkan, tentang hartanya di mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Ditanya. Itu semua ni'am secara zahir. Akan tatkala nikmat tersebut tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan, fahiya baliyah. Wa nahnu mas'ulun. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an hadhihi nikmah. Dimintai pertanggungjawab. Dan pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan jawaban atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita gunakan untuk apa? Untuk memfasilitasi diri kita dalam mendekat kepada Allah? Apakah sebaliknya? Kita memfasilitasi diri kita dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ya, nikmat digunakan untuk memfasilitasi diri dalam menjauhkan diri kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, ya dan bila. Dan ini yang namanya musibah. Qala Syekh, kam hiya ni'amu alaina sabaha wa masa. Berapa banyak nikmat Allah datang kepada kita pagi, siang, malam, sore. Dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Masalan, sebagai contoh kata Syekh, asma'un, pendengaran. Ni'matun min ni'amillah. Dan baru terasa ketika pendengaran kita mungkin agak terganggu, harus berobat ke dokter. Ternyata ke dokter THT mahal. Dokternya mahal, resepnya dikasih resep ya, nyarinya susah, begitu dapat mahal. Padahal kita mendengarkan gratis. Ada yang nyewa atau kontrak dengan telinga yang ada pada masing-masing kita? Enggak, dikasih sama Allah gratis, tis. Wa absarun, demikian juga mata. Nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita cuma-cuma dan tidak menghendaki dari kita kecuali syukur. Coba kalau seandainya kita miskin papa, enggak punya sesuatu apapun, mata kita mau dibayar 500 juta boleh? Enggak ada seorang pun yang mau mengorbankan mata dibayar semahal apapun, enggak akan dia berikan. Dia pengen tetap miskin dan mati dalam keadaan sempurna dengan matanya. Dan itu semua diberikan gratis dan tidak menghendaki dari kita kecuali apa? Asyukur. ajsadun sahihatun aklun wa syurbun wa ma'un wa hawa. Badan sehat, makan minum dengan enak, air melimpah, menghirup udara dengan nyaman. Kelihatannya sepele kan gitu. Ini nikmat. Coba ketika dikurangi, bernafas dengan susah. Mungkin sekali-kali jalan-jalan ke rumah sakit paru ya. Kita lihat orang nafas. Susah dia. Baru terus ya Allah, nafas mahal. Nikmat luar biasa. Ni'amun la tu'addu wa la tantahi. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan tidak ada batas akhirnya. Dan itu Allah berikan kepada kita semuanya adalah gratis sebagai fasilitas dari Allah, dan Allah tiada menghendaki dari kita kecuali syukur. Gitu dikasih cobaan sedikit Rasulullah luar biasa. Kamil ladzi istaghallu hadhihi an'am allati an'ama Allahu biha fi taqarrub ilaihi. Berapa orang yang dapat memanfaatkan atau menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan cuma-cuma terus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Musari'ina ila tahqiqil ubudiyati lillahi jalla wa ala. Berapa banyak orang yang dapat bersegera menggunakan nikmat terus untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit. Sebab Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan amat sangat sedikit sekali di antara hamba-Ku yang bisa bersyukur. Kebanyakannya adalah ngersulah ya. Enggak ada syukur. Qad yabtaliyakallahu bi baliyatin la yuhlika. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian kepadamu bukan untuk membinasakan, bukan untuk membuat kesengsaraan atau kesusahan. Innama liyamtahina sabraka wa imanaka bihi wa biqada'ihi wa biqadarihi. Akan tapi Allah datangkan sedikit dan dalam jumlah yang terbatas, singkat kalau dilihat waktunya ya. Adalah untuk Allah menguji sejauh mana kesabaranmu, bagaimana keimananmu, bagaimana keimananmu terhadap qadha dan takdir Allah. Atasbir, engkau akan kau sabar. Lu ini sudah bertahun-tahun. Lah kalau kamu diuji sakit cuma 3 tahun, apabila dibandingkan umurmu yang sudah 50 tahun dan itu sehat semua, cuma berapa dibandingkan? Ya jangan lihat 3 tahunnya. Walaupun itu lama mungkin, tapi harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, dengan sabar engkau menjadi nilai ibadah itu. Hal tashtaki ilallah, tashtaki Allah ila uwadika, am huwa taslimun warida biqada illahi wa qadarih, mal akhdil asbabi asyariyah. Apakah engkau mengeluhkan Allah kepada yang lainnya? Kan kadang orang dalam musibah, ngeluh kepada orang kan? Ngeluh kepada manusia. Ini gimana Allah ini? Kata. Malah menyalahkan Allah. Kata. Enggak adil. Saya sudah bikin papa sudah diuji seperti ini. Aku enggak kuat. Sabar ada batasnya. Nah itu karena kamu enggak belajar. Coba kamu belajar enggak akan demikian. Apakah engkau mengeluhkan Allah kepada makhluk? Ya? Ataukah engkau berserah diri kepada Allah, ridho dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalani sebab? Agar musibah tersebut berlalu, akan musibah menjadi sebab kebaikan. Fa inna lillahi ubudiyatan fis sarra kama lahu ibadatan fid dharra wa lahu ubudatan 'alaika fi kulli halin yajibu an tuhaqqiquha. Yang demikian kata Syekh, karena Allah punya hak untuk engkau tetap beribadah kepadanya dalam lapang, dalam keadaan sempit. Allah punya hak untuk engkau sembah dalam segala keadaan yang wajib untuk engkau tunaikan. Faridha billahi jalla wa azza wa bi qada'ihi yurithu al-imana al-amiq. keridaan seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jal, keridaan seorang mukmin kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Taala akan mewariskan keimanan yang sangat dalam dalam kalbu seorang. Tapi kalau dia beriman kepada takdir Allah, kalau dia enggak yakin dalam sananya. Jadi dengan beriman kepada takdir, dengan penjelasan yang telah disebutkan tadi, akan mewariskan rasa iman yang dalam. Fa wallahi wa billahi wa tallah, kata saya. Demi Allah. Wa billah wa tallah. Man ta'ammala hadhihi al-haqa'iqa, barang siapa yang betul-betul memerhatikan hakikat ini dengan jeli, ya, raqqa qalbuhu, artinya memerhatikan setiap musibah yang datang kepada dia, dia kembalikan kepada Allah dengan takdir Allah. Allah mengendaki kebaikan. Allah memilihkan yang terbaik untuk diri saya. Maka akan menjadikan raqqa qalbu, hatinya akan lembut. Wastaqama amruh, segala keadaan dia akan lurus. Wa alima anna ilmal i'tiqadi, dan dengan ini dia akan sadar bahwasanya ilmu akidah itu akan yuqarribu minal malikil jalilil dayyan. Mempelajari ilmu akidah sehingga akidah sahih tertanam dalam kalbu seorang mukmin akan menjadikan sebab seorang itu memiliki kedekatan di sisi Allah al-malikil dayyan. Dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah tidak menjadikan dia putus asa. Bahkan dia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yurithu khasyatan wa inkisaran wa khudu'an wa dhullan lahu jalla fi ula. Demikian juga dia akan sadar bahwasanya mempelajari ilmu akidah akan mewariskan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Saya kalau keluh kesah, saya takut nikmat-nikmat yang ada akan dicabut. Ini baru dikasih sedikit ujian. Kalau saya menggerutu, saya keluh kesah enggak sabar. Jangan-jangan nanti yang lain ikut dicabut ini. Ini baru dikurangi sedikit. Dan insya Allah hanya sebentar, akan berlalu. Dia akan merasa apa itu iba. Dia akan khudu', tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala si Abdullah ibn Ibrahim al-Bukhari, ya. Wala'alla qailan yaqul, barangkali ada yang bertanya, madza yuridu al-Imam Ibnul Qayyim biqoulihi sabiq wa bihasabi dzalika kanat manazilum indallahi tabaraka wa ta'ala. Apa yang dimaksud al-Imam Ibnul Qayyim dengan pernyataan beliau, dan sesuai dengan tingkat ubudiyah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sejauh itu pula kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Wa kaifa tatafawwatu rutabun nas fi dzalika, bagaimana tingkatan manusia itu berbeda-beda dalam masalah ubudiyah tersebut. Aqulu jawaban, kata saya katakan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, hadzal amru bayyanahu wa awdahahu al-Imam nafsu rahimallahu. Pertanyaan tersebut dijelaskan sendiri al-Imam Nuqaim rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, haitsu qala, di mana beliau berkata, faslun, haqqul ubudiyati lillahi subhanahu ala abdihi amrun amarahu bihi wa qada'un yaqdihi alaihi wa ni'matun yun'imu biha alaihi. Hak ubudiyah yang merupakan milik Allah dan merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah berupa perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Apa yang harus dia jalankan ketika datang perintah? Ya tamassal, dia indahkan perintah tersebut. Wa qada'un yaqdihi alaih, demikian juga ubudiyah yang merupakan hak Allah kepada hambanya berupa ketetapan takdir yang Allah tetapkan menimpa dia. Misal apa? Ditimpakan kepada musibah. Wajib apa dia? Minimalnya sabar. Ini paling minim, paling rendah. Minimalnya dia sabar. Lebih daripada itu, ridho. Lebih dari itu, syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketika mendapatkan musibah ditanya tentang keadaannya, wa huwa fi musibah, beliau katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah dalam segala keadaan. Mendapatkan musibah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena musibah ketika seorang bersyukur dengannya akan berubah menjadi nikmat. Wa ni'amun yun'imu biha alaih, Dan ubudiyah yang merupakan hak Allah kepada hambanya tersebut bisa berupa kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Fala yanfaqu min hadhihi ats-tsalatsah. Seorang hamba enggak akan mungkin lepas dari salah satu dari tiga hal ini. Perintah yang Allah perintahkan kepadanya, ketetapan takdir yang Allah tetapkan menimpa dia kepadanya, atau nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Wal qada'u naw'an. Sementara ketetapan yang Allah tetapkan kepada hambanya itu ada dua macam, imma masa'ib wa imma ma'aib. Ketetapan itu bisa berupa musibah-musibah atau kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang hamba, aib yang ada pada dia, cacat yang ada pada dirinya. Walahu azza wa jalla alaihi ubudiyatun fi hadhihi al-maratib kulliha amran aw qada'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak terhadap hambanya untuk disembah pada semua keadaan tersebut, baik berupa perintah ataupun ketetapan. Ketika perintah, Allah punya hak untuk dijalankan perintahnya. Ketika itu takdir yang tidak disukai, Allah punya hak untuk seorang beribadah kepada Allah itu apa? Sabar. Fa ahabbul khalqi ilaih, kata Ibnu Qayyim, makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man arafa ubudiyatahu fi hadhihi al-maratib fawaffaha haqqaha. Siapa di antara makhluk yang paling dicintai Allah? Kata Ibnu Qayyim, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling faham, paling mengerti tentang ibadah yang merupakan hak kepada Allah yang harus dijalankan hambanya dalam semua tahapan kehidupan tadi. Orang yang paling faham dengan ibadah yang harus dia wujudkan kepada Allah, itulah yang paling dia cintai, dicintai oleh Allah. Fawafaha haqqa, dan dia penuhi hak Allah tersebut. Dapat musibah, dia minimalnya bersabar, di atasnya ridha, di atasnya syukur. Dapat perintah, dia jalankan. Dapat nikmat, dia bersyukur. Tahu apa yang harus dia jalankan dalam setiap keadaan yang menimpa dirinya. Itu yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla. Fahadha aqrabul khalqi ilaih. Orang inilah yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, paling dicintai dan paling dekat. Wa ab'aduhu minhu, dan orang yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, man jahila ubudiyatah. Orang yang paling bodoh, paling dungu, enggak mengerti, enggak paham tentang ibadah yang harus diwujudkan kepada Allah dalam setiap tahapan kehidupan yang menimpa dia. Nikmat juga enggak menjadikan dia bersyukur, musibah juga tidak menjadikan dia bersabar, perintah pun juga dia tidak indahkan. Ini yang paling jauh kedudukannya dari Allah. Fa'attalaha ilman wa amala. Orang tersebut menyia-nyiakan ubudiyah kepada Allah secara ilmu atau secara amalan. Ilmu juga dia enggak tahu harus berbuat apa, perbuatan ibadah pun juga dia tidak wujudkan karena enggak tahu. Fa ubudiyatuhu fil amri, beribadah kepada Allah terkait dengan perintah yang Allah perintahkan, imtisaluhu ikhlasan waqtidaan bi rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengindahkan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ubudiyah yang harus diwujudkan terkait dengan perintah. Wa binahi, dan ibadah kepada Allah yang harus diwujudkan terkait dengan larangan yang datang dari Allah, ittinabuhu, dia jauhi. Dalam rangka apa? Apa dasarnya dia menjauhi? Khaufan minhu wa ijlalan wa mahabbatan. Dia tinggalkan larangan Allah karena takut akan azabnya, takut akan hukuman Allah. Dan demikian juga dalam rangka memuliakan Allah dan dikarenakan rasa cinta dia kepada Allah. Kalau seorang mencintai seorang, mungkin enggak dia akan berusaha menyelisihi, beda pendapat dengan orang yang dia cintai. Bahkan dia akan berusaha memenuhi apa yang menjadi hajatnya. Wa ubudiyatuhu fil qada'il masa'ib. Adapun peribadatan kepada Allah terkait dengan ketetapan musibah atau musibah yang Allah tetapkan, yang pernah as-sabru 'alaiha. Ini tingkatan paling rendah. Dia sabar. Bagaimana hakikatnya atau rukunnya tadi telah dijelaskan di depan, yaitu apa? Menahan lisan, dari keluh kesah, menahan hati ya, hati dari menggerutu ya, anggota badan dari menempeleng dan yang lainnya, capek-capek rambut ya. Dan kesabaran ini yang paling utama ketika pertama kali awal ditimpa musibah. Adapun setelah berlalu sekian lama, waqad hana, telah ringan musibah tersebut, dia kalian sabar ya, banyak yang bisa melakukan ya. Kata Rasulullah, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sempurna, yang benar-benar sabar ketika seorang awal pertama kali ditimpa musibah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi sebuah kuburan ya, dan ada seorang wanita yang menangis padanya. Dan Rasulullah pun berusaha menenangkan dan menasihati sahabiah tersebut. Disampaikan nasihat. Orang tersebut, wanita tersebut tidak melihat siapa yang menasihati dia, karena dia sedang kalut dengan musibahnya. Ilaika ani. Kon minggato, gitu kalau menurut Jawa, orang Jawa Timur gitu. Pergi ya kamu. Inna kalam tusab. Kamu enggak ngalami dan enggak merasakan apa yang saya rasakan. Pergi ya katanya. Dia lagi kalut kan gitu. Kemudian disampaikan kepada wanita tersebut bahwa yang datang dan menasihati dia adalah Rasulullah SAW. Dia datang. Ya Rasulullah, demikian. Kemudian Rasulullah katakan, inna masabru inda sadmatil ula. Sebenarnya yang hakikat kesabaran yang sempurna dan mendapatkan nilai keutamaan di sisi Allah adalah ketika seorang awal kali ditimpa musibah, dia bisa menahan hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Bukan setelah berlalu ya, ditinggal mati suaminya, sudah lama, sudah dapat ganti yang lebih ganteng, lebih muda, lebih kaya, ya sabar ya, wajar gitu. Sudah lupa, coba tadi gitu. Tsumma ridha biha. Kemudian ya, setelah sabar ya, kemudian dia berusaha untuk ridha. Ridha dengan musibah. Wa huwa a'la minhu. Dan ridha dengan musibah lebih tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar sabar. Ai a'la min rubatis. Wa tsumma syukru 'alaiha. Wa huwa a'la minar ridha. Kemudian setelah itu dia bisa bersyukur ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarah Munti'ah 'ala Zadil Mustaqni. Jilid kelima kalau enggak salah tulisannya kok enggak jelas itu, ada pakai kacamata padahal juga. Halaman 496 ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu ya. Amal sabiru, adapun orang yang bersabar itu adalah amal sabir faqad qama bil wajib. Adapun orang yang bisa bersabar ketika melawan musibah, maka sungguh dia telah menjalankan kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Kalau cuma sabar toh ya memang itu wajib. Paling minimal, enggak boleh ditawar lagi. Siapa dia? Wasabiru walladzi yatahammal al musibah. Orang yang bersabar, orang yang dapat menahan musibah. Dia kantongi itu musibah. Dia tahan. Ai yara annaha murratan wa syaqatan wa sha'bah wa yaqrah wuqu'uha ar wuqu'aha. Artinya dia melihat musibah itu pahit, berat, sa'ab betul-betul. Dan dia enggak senang untuk menimpa dirinya. Walakinnahu yatahammal wa yahbisu nafsahu an syai'il muharram. Akan tapi itu semua dia tahan. Dia tanggung dan dia tampung ya. Dan dia sabar, dia tahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan curit-curit ya. Bukan ngelempar-ngelempar barang ya. Wa hadza wajibun, dan sabar ya. Menahan diri ya. Menahan hati dan anggota badan dari perkara yang haram itu wajib. Wa amar radhi, adapun orang yang ridha, yaitu ridha dengan musibah, fa huwa alladhi la yahtammu bihadhi almusibah. Dia enggak begitu merhatikan dengan musibah yang menimpa dirinya. Enggak terlalu dia ambil pusingnya. Wa yara annaha min indillah, dan dia meyakini musibah datang dari Allah, fa yardha ridan tamman. kemudian dia ridha dengan sempurna, wala yakunu fi qalbihi tahassurun aw nadamun 'alaiha, dan enggak masuk dalam hatinya, tidak terjadi pada hatinya atau tidak ada dalam hatinya penyesalan atau menyayangkan atas musibah tersebut, karena dia tahu ini musibah dari Allah. Coba berat enggak ini? Baru tingkatan ridho ini, belum yang syukur tadi. Kalau syukur saudara mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, di lisan saja ya gampang kan gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya itu betul-betul muncul dari hati gitu, disertai dengan pengagungan kepada Allah, cinta kepada Allah, ya. Itu yang berat. Kala, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wahada innama yata'atta minhu, ini semuanya tadi senantiasa dapat mewujudkan peribadatan kepada Allah dalam segala suasana, dalam setiap keadaan, apakah mendapatkan perintah ataukah larangan, apakah mendapatkan musibah ataukah mendapat nikmat, senantiasa bisa menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, mewujudkan ibadah dalam setiap tahapan kehidupan tersebut. Innama yata'atta min, itu bisa terwujud pada seorang mukmin, idza tamakkana hubbu fi qalbi. Syaratnya, syarat untuk bisa menjadi aqrabin nas wa ahabbin nas ilallah dengan mewujudkan peribadatan dalam setiap tahapan kehidupan, syaratnya adalah itu bisa datang ketika idza tamakkana hubbuhu min qalbi, apabila kecintaan kepada Allah betul-betul kuat tertanam dalam kalbu seorang mukmin, betul-betul cinta kepada Allah, wa alima husna ikhtiyarihi lahu, dan dia yakin bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang terbaik yang Allah pilihkan untuk dia walaupun akhirnya musibah, dia berhusnudzan anna hadza ikhtarahu Allah li nafsi, apa yang menimpa diriku adalah sesuatu yang Allah pilihkan untuk diriku walaupun mungkin pahit. Wabir wabibirrihi bihi walutfihi bihi wa ihsanihi ilaihi bil musibah, dan dia tahu faham akan kebaikan Allah, kelembutan Allah dan kebaikan Allah kepadanya dengan mendatangkan musibah tersebut. Husnudzan, pasti Allah mengendaki kebaikan dengan musibah. Wa in karihal abdu al musibah, walaupun seorang hamba enggak senang ketika mendapatkan musibah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu sementara Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Itu terkait dengan uqudiyah fil masa'ib. Kalau perintah larangan sudah, musibah sekarang sudah. Yang ketiga tadi kan disebutkan ya, bahwa ubudiyah kepada Allah imma perintah yang harus dijalankan atau qadha yang Allah tetapkan yang seorang harus sabar, yang ketiga nikmah yang Allah anugerahkan kepada hamba. Sementara qadha ketetapan ini bisa berupa musibah dan berupa ma'aib. Artinya sesuatu yang menjadi kekurangan pada diri seorang hamba. Wa ubudiyatuhu fi qadha'il ma'aib. Adapun peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan takdir yang Allah tetapkan, terkait berhubungan dengan aib, aib, kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang hamba di antara terjatuh dalam maksiat ya. Fal mubadarah ila taubah minha. Maka ubudiyah yang diwujudkan adalah segera bertaubat. Kalau dia tergelincir kakinya, tergoda oleh syaitan, maka segera istighfar bertaubat kepada Allah. Karena enggak ada seorang pun yang kebal setan kan ya. Ada yang pernah dapat vaksin dosis 1-2 sehingga keluar sertifikat sudah divaksin bebas setan. Ada? Enggak ada. Kalau bebas kalau divaksin Covid ya iya gitu ya, dapat sertifikat walaupun enggak bisa ditukar apa-apa. Enggak ada. Maka ketika seorang ditakdirkan oleh Allah tergoda oleh syaitan, tergelincir kakinya, dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, maka dia segera bertobat kepada Allah. Ini ubudiyah yang harus dia lakukan. Wa tanassul minha, Dia lepas dari dosa, artinya dia melepaskan diri dari dosa ya. Wal wuqufi maqamil i'tidari wal inkisari, dan dia berdiri di hadapan Allah mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa memang dia salah. Bahasa kesalahan ada pada dirinya. Aliman bi annahu la yarfa'uha anhu illa huwa. Dalam keadaan dia yakin tidak ada yang dapat mengangkat dan membebaskan dia dari kemaksiatan kecuali hanya Allah. Dia bermaksiat kepada Allah, akan tapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa membebaskan dia dari dosa, tidak ada yang bisa melepaskan dia dari jerat-jerat syaitan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rabbun nasi wasyaitin. Wala yaqihi syarraha siwah, dan dia tahu ya, dia sadari bahwa tidak ada yang dapat menjaga dirinya dari kejahatan dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha in istamarrat ab'adathu min qurbihi wa taraddathu min babihi. Dia sadari bahwa dosa tersebut apabila dia terus ada padanya, maka akan semakin menjauhkan dia dari kedekatan kepada Allah dan akan mengusir dia dari pintu Allah Azza wa Jalla. Ini kan untuk memunculkan rasa seperti ini enggak gampang kan. Ini betul Ibnu Qayyim dokter hati ini. Dokter hati. Hati yang sakit senang dengan penyakit dengan apa maksiat. Diobati dengan seperti ini. Tanyakan dokter di luar sana ya, penyakit dalam enggak bisa mengobati ini. Fa yaraha min adzurri alladzi la yashifuhu ghairuhu. Sehingga dia dengan taufik dari Allah melihat bahwa dosa dan maksiat akan bermadarat kepada dirinya, yang tidak ada yang dapat menyingkap dosa tersebut darinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu la yaraha a'dama min durril badan, sampai-sampai dia melihat bahwa asar dampak efek dari maksiat lebih bermadarat, lebih besar madaratnya terhadap badan. Bahwa aidun biridahu min sakhatihi, sehingga dia pun berlindung dengan keridhaan Allah dari kemurkaannya. Mohon perlindungan dengan keridhaan Allah dari datangnya murka. Wa bi'afwihi min uqubati, dia berlindung dari dengan ampunan Allah dari datangnya hukuman. Wa bihi minhu, dia berlindung kepada Allah dari Allah. Mustajirun multaji'un minhu ilaihi, dia bersandar, berlindung kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu idza takhalla anhu wa khalla bainahu wa baina nafsihi fa indahu amsaluha wa syarrun minha. Dia sadari kalau seandainya Allah tinggalkan dia, Allah biarkan dia, dan Allah akan jadikan antara dia dengan dirinya sendiri, artinya Allah tidak tolong dia, tidak diberitahu taufik, maka dia akan mendapati kemaksiatan-kemaksiatan yang lain pada dirinya, bahkan lebih jelek daripada yang telah dia lakukan. Masih banyak sekali ya ucapan Ibnu Qayyim dalam hal ini, bisa dirujuk dalam kitab yang kitab Fawaid ya. Yang berikutnya adalah kalau tadi apa itu ubudiyah terkait dengan qada'ul ma'aib, terkait dengan dosa ya. Apa yang harus dia wujudkan sudah dijelaskan tadi. Yang berikutnya adalah terkait dengan ubudiyah yang bukan hak Allah kepada hambanya. Kewajiban yang harus mereka berikan yaitu ubudiyatun ni'am. Wa amma ubudiyatun ni'am, adapun peribadatan kepada Allah terkait dengan nikmat yang Allah datangkan. Fa ma'rifatuha wal i'tirafu biha awalan, pertama sebelum yang lainnya adalah dia mengerti, dia pahami akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia akui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah semata. Bukan ini karena kecerdasan saya, ini dikarenakan keuletan saya, ini adalah karena pertolongan saudara-saudara saya, ini adalah karena orang tua saya. Enggak. Dia tidak menisbatkan nikmat kepada selain Allah, bahkan dia sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi an'amaha. Iya. Tsummal iyadu bihi an yaqa'a fi qalbihi nisbatuha wa idafatuha ila siwa. Kemudian dia berlindung kepada Allah, termasuk ubudiyah dalam masalah nikmat, yaitu mohon perlindungan kepada Allah untuk muncul dalam hatinya keyakinan menisbatkan kenikmatan dan menyandarkannya kepada selain Allah. Apakah menisbatkan kepada atasannya, ini karena atasan saya, atau menisbatkan kecerdasan, keuletan, ya, ataupun yang lainnya. Wa in kana sababan min al-asbab. Walaupun seandainya nikmat datangnya dikarenakan salah satu di antara sebab, apakah dikarenakan teman ataukah atasan dengan yang lain, itu hanya sekedar sebab. Fa huwa musabbibuha wa muqimuha, akan tetapi Allah yang mendatangkan sebab dan Allah yang menegakkan segala sesuatu terwujud. Fa ni'matu minhu wahdah fi kulli wajhin wa i'tibarin, sehingga nikmat semata-mata dari Allah dilihat dari berbagai macam sisinya. Tsumma sana'u biha 'alaihi, setelah mengakui datangnya nikmat semata-mata dari Allah bersamaan dengan dia sangat kurang dalam beribadah kepada Allah, ya, dia puji, dia sanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa mahabbatuhu 'alaiha, dan dia mencintai Allah dikarenakan nikmat-nikmat yang Allah datangkan kepadanya. Wa syukruhu, dan dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana? Bi an yasta'milaha fi ta'atihi. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Qala rahimahullahu taala, yang berkata Syekh Abdullah bin Ibrahim, ya. Oh, masih pernyataan Qayyim nih. Wa min lataifi at-ta'abbud bin ni'am, termasuk di antara sisi-sisi lembut berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan hak Allah dan kewajiban seorang hamba terkait dengan nikmat yang Allah datangkan, yaitu apa? An yastaghfira qalilaha alaihi, menganggap nikmat yang sedikit suatu yang besar, suatu yang banyak. Bukan disepelekan, Allah kopek. Nah, maunya berapa? Cemban. Yastaghfir qalilahu, dia menganggap besar, menganggap banyak nikmat yang mungkin dipandang kecil. Wa yastaqilla katsira syukrihi 'alaiha, dan dia merasa kurang dalam mewujudkan syukur kepada Allah. Bukan aku sudah demikian, pantas Allah ngasih aku. Bukan demikian, tapi dia merasa kurang dalam mewujudkan syukur kepada Allah. Wa in adama adam minal wajibat wa in amila ma amila min ath-tha'at. Walaupun dia telah mengerjakan kewajiban apa saja, walaupun dia telah menjalankan ketaatan apa saja, tapi dia tetap hadirkan dalam hatinya kurang saya dalam mengucapkan syukur kepada Allah. Bukan sudah merasa banyak beribadah. Wa ya'lama anna wasalat ilaihi min sayyidihi min ghairi samanin badalahu fiha. Dan dia sadari bahasa nikmat-nikmat tersebut datang kepadanya dari Allah Azza wa Jal tanpa imbalan yang dia berikan. Saya katakan tadi, ada yang nyewa telinga, mata, ya, nggak ada. Padahal kalau diminta saja, ya, ditukar, dibayar dengan mahal, kan nggak mau kita. Datang kepada Allah cuma-cuma tanpa ada imbalan yang kita keluarkan, ya. Wala wasilatin minhu tawassala biha ilaih, dan nikmat datang kepadanya tanpa wasilah dari dia, sehingga nikmat terus datang kepadanya. Wala istihqaqin minhu laha, dan bukan berarti dia berhak untuk mendapatkan. Ya pantas saya sudah demikian, saya berhak, enggak demikian. Gimana kita berhak untuk mendapatkan nikmat sementara artinya balasan pahala yang besar sementara anggota badan yang sehat yang Allah berikan kepada kita semua dan mahal harganya. Wa anna lillahi fil haqiqah la lil abdi. Dia sadari bahasa nikmat-nikmat pada hakikatnya dan faktanya dah milik Allah bukan milik kita. Allah yang memberikan cuma-cuma. Allah yang menganugerahkan kepada kita semuanya dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita dalam mewujudkan hak Allah. Fala taziduhu an-ni'amu illa inkisaran wa dhullan wa tawadduan wa mahabbatan lil mun'im. Sehingga keberadaan nikmat-nikmat tersebut tidaklah menambahkan kepada dia kecuali semakin merendah, semakin tawadhu dan semakin cinta kepada Allah yang memberikan kenikmatan. Wa kullama jaddada lahu ni'matan ahdatsa laha ubudiyatan wa mahabbatan wa khudu'an wa dhullan. Semakin Allah datangkan nikmat yang baru, setiap kali Allah berikan kenikmatan yang lain yang sebelumnya belum dia terima, maka bersamaan dengan itu dia munculkan, dia amat lakukan ubudiyah yang baru pula. Dia datangkan, dia berikan rasa cinta, semakin muncul rasa cinta dan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ahdatsallahu qabdan ahdatsallahu ridha. Dan sebaliknya setiap kali ada di antara nikmat yang diambil Allah dikurangi sedikit, maka dia munculkan keridhaan kepada Allah. Wong ini milik Allah. Allah ambil sedikit, yang masih disediakan masih banyak, ya. Dia ridha. Enggak ngerutu. Wa kullama ahdatsa dzanban ahdatsa lahu taubatan wa inkisaran wa i'tizaran. Dan semakin dia atau setiap kali dia terjatuh dalam dosa, maka dia pun bertaubat, dia lakukan taubat, merendah dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal fahadzal abdu al-kayis wal ajizu bi ma'zilin an dzalika wa billahi taufik. Terakhir kata Ibnu Qayyim, seorang hamba yang cerdas inilah seorang mukmin yang cerdas. Faham akan hakikat dirinya, faham akan jati dirinya, di mana dia harus memposisikan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Wal ajiz, adapun orang yang seorang mukmin yang lemah, bima'zilan an dzalika, dia jauh dari itu semuanya. Wabillahi taufik. Dan nampak dari sini kan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim bahasnya tingkatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda sesuai dengan kapasitas ibadah yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ya? Tafadhal, ada pertanyaannya. Masih ada sisa sedikit tapi apa itu, ini terkait dengan masalah yang sering mungkin kita dapatkan dalam majelis-majelis yang lainnya. Insyaallah kita tidak bacakan, kita sukanya di sini aja. Tafadhal yang punya pertanyaan ya. Jazakumullah khair. Bismillah ya. Izin bertanya Ustaz ya. Seorang menyatakan bahwa dia mencintai Allah dan beriman pada takdir. Kenyataannya sekarang dia ditimpa penyakit stroke. Bicaranya pelo, itu cedal ya. Jalan diseret kakinya. Ini banyak. Banyak. Pada kenyataan dia mengeluh menyalahkan orang lain. Ya, memang biasanya demikian ya. Karena dia ingatan masih normal gitu. Hanya fisiknya aja yang enggak normal kan gitu. Keinginan masih ada gitu. Minta demikian dan demikian, istrinya mungkin yang ngerawat juga udah capek dan sebagainya. Butuh sabar semuanya, memang ujian gitu. Pertanyaan ini, apa nasihat Ustaz pada orang ini? Jazakumullah khair atas nasihatnya. Masya Allah ya. Dinasihatkan untuk banyak-banyak membaca kalamillahi azza wa jal, demikian juga membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah apa itu as-sabar, terkait dengan masalah al-imanu billah dan yang lainnya, atau keterangan-keterangan para ulama seperti ini ya, dibaca. Dan kalau seandainya dia mengucapkan, mengeluh dan menyalahkan orang lain ya, terkadang dengan kondisi tersebut ya, terbawa ya, diingatkan ya. Orang-orang yang terdekat dengannya diingatkan bahwa semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala memilihkan yang terbaik. Kalau kita sabar, insyaallah akan menjadi pahala, insyaallah ya, diangkat derajatnya, dihapuskan dosa dan yang lainnya. Diingatkan hadis Nabi bahwasanya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Berharap semoga musibah itu adalah merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, sehingga ini akan membantu dia untuk bersabar. Memang kondisinya kalau stroke ini sulit gitu ya. Keinginan ada ya. Kehendak ada. Sementara dia apa itu fisiknya lemah gitu. Dan terkadang orang di sekitar dia juga enggak bantu dia untuk sabar. Enggak bantu untuk sabar entah dengan suara ataupun dengan bahasa verbal ya. Ini kadang dari anggota keluarga juga kurang memperhatikan sehingga enggak membantu dia untuk bisa bersabar ya. Dan juga nasihatkan kepada keluarga dari yang memberikan ujian seperti ini untuk juga bersabar dalam merawat saudaranya, apakah suaminya ataukah bapaknya ya. Atau siapa saja ya, dia sabar, dia harapkan pahala. Alhamdulillah Allah jadikan dia selamat. Allah tidak timpakan musibah kepada dia. Dan kalau dia niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala, dia juga memberikan pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallah alam ya. Kurang lebih alhamdulillah penjelasan tadi ya bisa disampaikan dan dijelaskan sehingga dia bisa lebih bisa bersabar. Wallah alam bisawab. Padahal kalau ada pertanyaan yang lain, kalau enggak kita akhiri. Insyaallah nanti baca maghrib bersama dengan Salatul Waktu. Sekaligus penutupan ya. Kalau enggak ada ya, khotibidin rahimani warhamullah ya, fil khitam ya. Alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kajian pada siang dan sore hari ini berjalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk beramal dengannya, dan Allah menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Dan tak lupa di sini saya mengingatkan kepada diri saya dan demikian juga ikhwah sekalian untuk senantiasa berusaha dan menyemangati diri kita dalam thalabul ilmi nafi'. Bersemangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, bukan hanya pada kesempatan-kesempatan daurah ya, tapi dalam setiap hari. Dan kita berusaha untuk istifadah, meluangkan waktu, bahkan menyediakan waktu untuk thalabul ilmu. Karena dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, kita bisa mengetahui akidah as-sahihah, akidah yang benar, yang wajib untuk kita yakini. Dengan ilmu as-sahih kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ya, dengan thalabul ilmi ya, kita bisa selamat bi'idznillahi taala dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kita hidup di akhir zaman, kasra fitan. Banyak sekali fitnah ya yang menimpa umat ini, dan ya sunnatullah ya. Sunnatullah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna hadhihi al-ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha." wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, indah Muslim seingat saya, sungguhnya umat ini Allah jadikan keselamatannya pada generasi awalnya. Artinya selamat dari berbagai macam fitnah, selamat dari berbagai macam bid'ah dan penyimpangan, Allah jadikan pada generasi awalnya. Adapun generasi akhir dari umat ini akan ditimpa dengan berbagai macam fitnah, ujian dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Kenapa demikian, ikhwah? Allah jadikan keselamatan umat ini pada generasi awalnya karena semakin dekat dengan zaman nubuwah, maka kasura al-ilm, semakin banyak ilmu. Dan semakin jauh dari zaman nubuwah, maka akan semakin sedikit ilmu. Dan kita menyaksikan dari hari ke hari Allah wafatkan para ulama kita. Yang terakhir Syekh Shalih Ibn Muhammad Al-Haydan, tawafahullah, Allahumma ghfirlah warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa askinhu fasiha jannatik. Dan inilah merupakan tanda dekatnya hari kiamat, diwafatkannya para ulama, idrah mu'dinun biqurbi qiyamis sa'ah, mengumumkan dan menjelaskan kepada kita tentang dekatnya hari kiamat. Dengan diwafatkannya para ulama, bukan hanya saja kita kehilangan akan jasad mereka di tengah kita, tapi dengan wafatnya para ulama tersebut sudah hilang sebagian dari warisan para nabi. Karena para ulama adalah warasatul anbiya. Wal anbiya la yurisu dirhaman wala dinar wa innama warasul ilma. Akhirnya para ulama, para nabi dan rasul mewariskan ilmu kepada umatnya. Dan pewaris para nabi adalah para ulama, mewarisi ilmu para nabi. Dengan diwafatkan para ulama, berarti berkurang juz'un min mirasi al-anbiya. Dengan terkuburnya jasad para ulama, terkubur bersama jasad mereka ilmu mereka. Terkubur bersama jasad mereka ilmu yang ada di dada-dada mereka. Sebagaimana ya dilihatkan dari jalannya Ammar bin Abi Ammar, suatu ketika pada ketika wafatnya sahabat Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat yang diamanai oleh Rasulullah untuk mencatat wahyu Al-Qur'an, Zaid bin Thabit ketika wafatnya dan para sahabat yang masih ada mengantarkan jenazahnya dan menguburkannya, pada kesempatan tersebut Ammar bin Abi Ammar mendekat kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Tadru hal tadruna ma dhahabul ulam, ma dhahabul ilmi? Tahukah kalian bagaimanakah ilmu itu pergi dari umat ini?" Qalu wallahu a'lam. Dhahabuha mautul ulama au kama qala radhiyallahu anhu. Hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama, dengan wafatnya para hamalatul ilm. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abdullah bin Abbas, ya, setelah dikuburkannya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Man arada an yandura kaifa dhahabal dhahabul ilm fa hakadha." Barang siapa yang ingin melihat bagaimana ilmu itu pergi, demikianlah ilmu itu pergi. Laqad dufina al-yawm ilmun katsir. Sungguh pada hari ini telah terkubur ilmu yang sangat banyak. Yaitu dengan dikuburkannya sahabat Zaid bin Thabit, penulis wahyu Al-Qur'an. Demikian juga ya diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, ya, beliau mengatakan sebagai nasihat bagi umat, ya, mautul ulama sulmatun fil Islam, la yashudduha syai'un ma taradal lailun nahar. Wafatnya para ulama telah membuat lubang dan celah pada Islam, menjadikan suatu yang tadinya jelas dalam syariat Islam ya dijelaskan oleh para ulama, dengan wafatnya mereka menjadi lubang, menjadikan celah dalam Islam. La yasudduha syai', tidak satu pun yang dapat menutup lubang tersebut. Mataradal lail wan nahar, selagi malam dan siang masih silih berganti. Maka nasihati li nafsi wa li ikhwani, ya, nasihat saya dan demikian juga untuk ikhwah semuanya, untuk kita bersungguh-sungguh, najid wa najtahid wa nahris, kita bersemangat dan bersungguh-sungguh fi talabil ilm, bukan dalam kesempatan daurah-daurah saja, tapi dalam setiap hari jadikan waktu kita untuk belajar, untuk membaca, menghadiri majelis ilmu ataukah membaca buku-buku ataupun fawaid. Alhamdulillah sekarang kan banyak sekali disebar, kan? Manfaatkan teknologi yang ada ini untuk kita istifadah, bukan hanya untuk tatap mengikuti berita dan yang lainnya, ya bukan berarti enggak boleh, sama sekali boleh, fadhal mengikuti berita sekali dua kali ya untuk mengetahui ya apa yang terjadi sekitar kita, barangkali ada yang bermanfaat untuk kita, kan gitu. Tapi bukan semua waktu untuk itu. Jadikan HP kita ya, Android kita, untuk menambah hasanah ilmu bagi diri kita ya. Jadikan ya HP kita untuk kita mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyak dari para ulama kita. Alhamdulillah kutub-kutub banyak sekali ya. Banyak sekali. Barangkali yang terjemahan juga sudah banyak barangkali, wallah alam ya. Dan itu kalau sebenarnya belum banyak terjemahan, itu tugas kita. Tugas kita bagian ya, kita siapkan anak kita. Kita kalau bisa ngajar ya kita arahkan ke pondok, belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kelak mereka jadi anak yang soleh, pinter, bisa menerjemahkan karya-karya para ulama tersebut. Sehingga faedah ilmu yang diberikan oleh para ulama bisa bermanfaat lebih luas. Hadza wallahu alam sab, kurang lebihnya mohon maaf ya. Barakallahu fil jami' wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.